Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersyukur kembali dipertemukan dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita baca, jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang sudah masuk bab baru atau fasal baru, yaitu fasal tentang riba. Tapi riba dalam hal ini masih terbatas dengan riba yang riba bai' gitu ya, riba jual beli. Jadi dalam muamalat ada riba dalam riba itu ada di dua bab. Dua bab itu maksudnya riba itu ada dalam bab fikih, dua bab fikih, yaitu bab jual beli dan bab al-qard, bab hutang piutang. Yang sering ramai terjadi itu bab hutang piutang, yang orang utang kemudian balikinya nambah sekian persen. Nah, itu riba dalam hutang piutang. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa jual beli juga ada ribanya begitu. Makanya ada beberapa teman tuh yang kalau apa istilahnya semacam jadi idiom, jadi tagline atau jadi kaidah bahwa riba itu ada pada hutang piutang, sedangkan jual beli tidak ada riba. Nggak, jual beli ada ribanya. Jadi riba ada pada jual beli, riba juga ada pada hutang piutang. Nah, bab ini nih, pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, bacaan kita akan membahas tentang riba jual beli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal riba fid dhahabi wal fiddati wal mat'umati. ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثرا نقدا. Kata Syekh Abi Syuja, wariba dan yang dan riba itu fidzahabi ada pada emas, wal fiddati perak juga ada, wal mat'umat dan juga segala jenis makanan yang dimakan. Jadi bahan makanan juga di dalamnya ada riba tuh. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i yang jadid. Artinya kan dulu, bukan dulu. Jadi maksudnya riba jual beli itu juga terdapat pada makanan. Beras, jagung, tempe, tahu. Itu di dalamnya ada ribanya, jual belinya. Nanti kita jelasin bagaimana maksud jual belinya. Kalau dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i yang qadim, qaul qadim Imam Syafi'i, riba jual beli itu dalam makanan itu hanya pada terbatas makanan pokok saja. Kalau yang di sini madhab jadidnya itu riba jual beli ada pada seluruh jenis makanan. Jadi kalau tempe ketemu tempe, nggak boleh beda. Maksudnya kalau jual beli tempe pakai tempe, harus yang sama. Wala yajuzu bai'u dhahabi bidhahabi, dan tidak boleh jual beli emas bidhahabi dengan emas, wal fiddati jual perak bil fiddati dengan perak, illa mutamatsilan nakdan, bolehnya itu hanya sahanya kalau mutamatsilan, nilainya sama. Jadi kalau tempenya 2 kg, tukar sama yang tempe 2 kg. Gitu. Nakedan, dan dia harus naked, harus cash. Harus seketika, nggak boleh ditunda pembayarannya. Itu namanya nakdan. Nakdan itu cash gitu ya. Cuman saya masih agak bingung tentang apa namanya adjustment kalau kita transfer. Nah, transfer itu dikatakan cash atau tidak? Buat saya transfer itu dikatakan cash. Jadi kan bentuk cashnya itu, jadi yang dimaksud dengan cash itu ketika itu bayar. Jadi bayarnya ketika itu. Walaupun tidak masuk dalam kategori ya dan biadin, tapi ya dan biadin secara makna transfer itu bisa. Jadi transfer itu adalah makna ya dan biadin apa nakdan secara maknawi, walaupun tidak cash, tapi yang dimaksud dengan nakdan itu kan bayar ketika itu, ketika akad terjadi, untuk menghindari nilai berubah di kemudian hari gitu. Coba dijelasin. Nah, kata Imam Taqi dan Alisni ar-riba bil qasri. Ar-riba bil qasri, riba dengan al-qasr. Maksudnya ini adalah alifnya tuh ya. Saya agak kurang paham bil qasri ini maksudnya alifnya. Alif dalam kalimat riba itu mestinya robayarbu, kan begitu. Kemudian wawunya itu diganti takhlibul wawi bil alifi. Kadang beberapa teks menyebut wawunya itu diganti dengan alif maksurah. Alif maksurah itu yang bentuknya ya gitu. Ar-riba bil qasri, riba dengan alif qasr. Wa huwa fil lughati, dia secara bahasa, riba secara bahasa itu artinya az-ziyadah. Secara bahasa riba artinya az-ziyadah gitu. Wa fi syar'i, dan secara makna syara', makna syariat, huwa az-ziyadatu fil dhahabi wal fiddati wa sa'iril mat'umat. Jadi yang namanya riba, maksudnya riba jual beli ini ya, huwa az-ziyadah, itu adanya tambahan, fi dhahabi, di dalam jual beli atau tukar menukar emas, wal fiddati, tukar menukar perak, wa sa'iril mat'umat, dan seluruh jenis mat'umat, makanan, seluruh jenis bahan-bahan makanan atau makanan. Itu namanya riba jual beli. Artinya begini, kalau orang mau tukar gandum pakai gandum, nilainya harus sama. Kalau orang bawa gandum 1 liter ditukar dengan gandum yang mungkin kualitasnya berbeda 2 liter, nah itu riba jual beli namanya itu. Kenapa? Karena ada perbedaan takaran yang ditukar. Jadi mestinya kalau emang mau beli yang lebih bagus kualitasnya, jual dulu gandumnya dengan uang. Kalau kemudian dapat uang, baru dia beli begitu. Jadi kita ulang dia bahwa al-mat'um, makanan dalam mazhab Asy-Syafi'i itu tidak dibedakan apakah dia makanan pokok atau bukan makanan pokok dalam qaul jadid. Jadi qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i bahwa seluruh jenis makanan itu masuk dalam kategori amwal ribawiyah, barang-barang ribawi. Jadi selain emas dan perak, dan seluruh jenis makanan. Jadi ini yang disebut oleh Imam Nawawi dalam Raudhatul Thalibin gitu. Karena kifayatul akhir kan ngikutin, mirip-miripin sama Raudhatul Thalibin gitu ya. Jadi untuk mencari kejelasan apa yang ada dalam sini, kita buka Raudhatul Thalibin. Dan memang begitu, qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i tidak membedakan apakah dia ditakar atau dia ditimbang, dia makanan pokok atau makanan pendamping atau bukan makanan pokok juga begitu. Yang makannya, kalau makannya iseng-iseng doang gitu. Habis apa namanya? Habis maghrib makan. Lalu setelah makan kan iseng tuh ya, biskuit dimakan, kerupuk dimakan. Nah, itu juga sama bagian daripada mat'umat yang di dalamnya itu bagian daripada barang ribawi. Yang jual belinya nggak boleh, apa namanya, nggak boleh ada nilai lebih. Kalau apa? Kalau jual belinya sama dengan barang yang sama. Kalau jual belinya pakai duit kan nggak ada urusan, kan beda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ibn Rifah, itulah yang dikatakan oleh Imam Ibn Rifah fi Kifayah dalam kitabnya Al-Kifayah, Kifayatun Nabi. Nama kitabnya Kifayatun Nabi fi Syarhit Tanbih, gitu. Wa fihi nazar. Dan dalam definisi ini nazar, kata Imam Taqiyuddin Alis ini, definisinya Imam Ibnu Rifa' yang bilang begini, ini nazar. Nazar itu maksudnya enggak mantap nih gitu. Perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena tidak mencakup seluruh makna riba. Karena riba ada dalam dua bab, yaitu bab jual beli dan bab utang piutang. Sedangkan apa yang disebut oleh Imam Ibnu Rifa', riba itu didefinisikan dengan maksud riba jual beli. Riba qardnya belum ada gitu. Wa qala fil matlab, dan dikatakan dalam kitab Al-Matlab. Ini saya lupa nih siapa ini. Yang namanya riba itu huwa akhdhu malin makhsusin bighairi malin wa fihi nadhar aidan. Riba itu adalah akhdhu malin makhsus bighairi malin. Ini juga sama nih. Fihi nadharun aidan, dan dalam definisi ini ada yang perlu dikoreksi, maksudnya begitu. Apa itu akhdhu malin makhsus? Yaitu mengambil harta dengan nilai tertentu bighairi malin, tanpa ada sandingan hartanya. Jadi ada orang, katakanlah namanya Andi, ngutang saya. Andi ngutang ke saya 1 juta gitu. Sampai akhirnya datang. Kemudian kan 1 juta saya syaratin. Ntar kalau bayar bulan depan tambahin ya, jangan 1 juta, balikinnya gitu. Balikinnya berapa? Balikinnya ya 1.300.000 misalnya gitu ya. Andi datang tanggal yang ditetapkan, bawa duit 1.300.000. Nah gitu. Saya ngambil 1.300.000. Kalau saya ngambil 1 juta, itu cocok. Kenapa? Karena dulu saya ngasihin 1 juta. Nah, tambahan 300.000 itu min ghairi malin tuh. Saya ngambil 300.000 tuh, tapi kagak ada, apa istilahnya, kagak ada lawannya. Kalau saya ngambil 1 juta, lawannya emang 1 juta yang kemarin saya kasih. Nah, lebihnya 300.000 tuh kagak ada lawannya tuh. Itu maksudnya, akhdhu malin makhsus bighairi mal. Dia ngambil nilai tertentu, tapi yang dia ambil tuh tanpa ada lawannya. Persis kayak tukeran beras. Orang bawa beras 2 kilo, 2 liter dikasih 3 liter. Nah, 1 liter yang tambah itu kan kagak ada lawannya. Kalau 2 liter, 2 liter iya. Kan 1 liternya, nah, itu namanya akhdhu malin makhsus. Tapi ini terlalu umum ya. Riba dalam definisi ini terlalu umum, walaupun betul maknanya. Dia salah satu makna daripada makna riba. Jadi riba itu kalau dalam jual beli kan adanya ziyadah fi bai'i fi amwali ribawiyah, kan gitu. Kalau dia dalam hutang piutang adalah nilai tambah yang diberlakukan atas mubadalatu malin, mubadalatu apa, pertukaran harta yang masuk dalam kategori saman, nilai uang begitu, dan nilai tambahnya sifatnya duniawi dan disyaratkan sejak awal. Nilai tambah, kalau Indonesia gitu, nilai tambah yang dihasilkan dari hutang piutang yang berupa nilai uang. Jadi kalau ngutangnya bukan nilai uang, kagak ada ribanya gitu. Jadi utang piutang nilai tambah yang terjadi akibat hutang piutang dengan nilai uang, yang mana nilai tambah itu disyaratkan sejak awal dan sifatnya keduniaan. Sifatnya keduniaan itu maksudnya sifatnya itu ya harta. Maka tambahan yang sifatnya ukhrawi seperti doa gitu, itu kan tambahan juga gitu. Atau minuman, itu kan tambahan, tapi nggak pernah disyaratin. Saya sama Pak Iwan, saya ngutang nih sama Pak Iwan gitu. Ngutang 5 juta. Datang saya nih bayar 5 juta. Ketika saya bayar 5 juta begitu, atau Pak Iwan datang ke rumah saya nagih, saya kasih 5 juta. Nah, Pak Iwan kan ketika datang ke rumah kan saya kasih air juga. Masa iya saya kagak kasih air? Dia duduk di itu kan air tuh nilai tambah dari 5 juta tuh, kan iya. Kemudian abis itu saya doain, makasih ya Pak Iwan ya, mudah-mudahan hartanya nambah, keluarganya pada sehat, urusan lancar. Itu kan doa, itu kan juga nilai tambah tuh. Dulu kan Pak Iwan ngasih minjem utang kagak pakai doa kan, ngasih doa kan gitu. Itu saya mah itu kan juga nilai tambah, dan itu mestinya disyaratin. Tapi kalau kemudian saya ngasih 5 juta, saya tambahin 500 ribu, dan 500 ribunya tidak pernah disyaratkan dari awal, itu mah inisiatif saya aja sebagai bentuk terima kasih. Itu bukan riba, itu malah dianjurin sebagai bentuk berbuat baik kepada orang yang sudah mengeluarkan kita dari kesusahan. Kan kemarin kita susah, kenapa susah? Ya orang gak punya duit, untung ada Pak Iwan minjemin. Akhirnya keluar kita dari kesusahan. Nah, sebagai bentuk terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah ngeluarin kita dari kesusahan, saya tambahin tuh dari 5 juta, saya tambahin 5.500.000. Nah, 500.000-nya itu bukan riba, tapi justru malah kesunahan tuh. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, kalau kita punya utang, balas kebaikannya dengan nilai lebih. Cuman gak boleh disyaratin. Nah, gitu. Jadi riba dalam hutang piutang itu adalah nilai tambah yang terjadi karena hutang piutang dengan nilai uang, bukan barang begitu, dan tambahannya itu disyaratkan sejak awal dan sifatnya keduniaan gitu, disyaratkan sejak awal dan sifatnya keduniaan, dan dia lahir dari hutang piutang itu. Jadi nilai tambah 500 ribu itu lahir dari hutang piutang. 500 ribu yang tadi saya kasih itu bukan lahir dari hutang piutang, tapi lahirnya dari mana? Dari kebaikan saya. Itu beda cerita lagi dengan utang piutang gitu. Ntar kita terus terutanggung. Itu yang dimaksud dengan riba. Nah, kaidah yang banyak dipakai sekarang itu ribanya dimutlakkan begitu saja, sehingga banyak hal yang sifatnya bukan riba diribain. Dan akhirnya yang bukan riba jadi riba. Yang riba malah enggak dinilai riba. Tapi intinya itu yang namanya riba. Wa huwa haramun, dan riba itu hukumnya haram. Yang riba yang model sekarang tuh masih banyak ya, rentan itu bank apa namanya? Bank keliling. Kan banyak tuh. Wa huwa haramun, dan itu hukumnya haram bil kitabi was sunnati, haramnya ada dalam Al-Qur'an. Maksudnya keharaman itu ada dalil keharamannya bil kitabi, dari Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnah, wa ijma'ul ummah, dan juga ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Kalau disebutin kesepakatan umat, akhirnya apa namanya, bahwa keharaman riba ini yang tahu bukan cuma orang pinter doang, orang bodoh juga tahu kan? Orang bodoh juga tahu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Jadi kalau mengambil untung jual beli, jualan, jangan ngambil untung dari riba. Karena dulu riba yang terjadi zaman jahiliyah itu kan riba utang piutang. Ribanya itu riba nasi'ah dulu. Riba nasi'ah itu saya ngutangin ke orang, tapi saya syaratin, nih kalau ente telat nambah sekian ya gitu. Dan itu orang demen tuh gitu tuh. Makanya ada istilah dalam kitab-kitab fikih, dan itu masyhur sejak zaman sahabat gitu ya. Bahkan sebelum zaman Nabi, artinya sejak jahiliyah orang begitu modelnya. Zidni anzirka. Zidni, ya udahlah tambahin utang ente, ane tunda bayarnya gitu, tambahin lagi. Dia punya utang 10 dinar. Udah enggak apa-apa, ntar aja, cuman tambahin jadi 11 dinar, jadi 12 dinar, terus sampai akhirnya dia enggak lagi punya harta apa-apa kecuali dirinya. Makanya jadi budak. Jadi salah satu hal yang membuat orang jadi budak zaman itu adalah riba. Karena dia enggak bisa bayar utang, karena tiap waktu nambah sampai akhirnya ya udah badannya aja nih jadi apa namanya? Jadi yang dibayar gitu. Akhirnya jadi budak begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu al-akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Allah Subhanahu wa taala melaknat akila riba, orang yang makan riba, renten, wa mukilahu, dan yang ngasih makan, itu yang bayar. wasyahidahu, yang nyaksiin juga riba, apa namanya, dilaknat, wakatibahu, dan yang nulisin juga dilaknat. Jadi semua pihak nih, orang yang makan ribanya, si bank kelilingnya, wa mukilahu, dan orang yang bayar ke dia, yaitu wasyahidahu, dan juga orang yang jadi saksi atas transaksi tersebut, wakatibahu, dan yang nulis, sama semuanya kena gitu. Tapi memang kondisinya gimana ya? Agak sulit gitu ya, apalagi kalau kita di kampung begitu ya, ekonomi terbatas, kerjaan sulit, apalagi beberapa orang memilih untuk ke kota, dan ke kota pun kagak sukses-sukses banget. Nah, akhirnya kebutuhan itu tidak bisa tercukupi, dan orang yang mampu menggapai orang-orang kecil kayak gitu, itu bank keliling, renten. Bank itu apa mau menerima orang, apa namanya, hatta bank syariat begitu ya. Dan itu kritik kita dari dulu, bank walaupun statusnya bank syariat itu kan tidak menjangkau kita-kita orang yang enggak punya. Ya kita ya emang miskin gitu. Ya. Enggak bisa kita punya deposito. Makanya kalau kita mau KPR lewat bank syariat yang dinilai katanya selamat dari riba, itu kan enggak diterima. Itu pengalaman dulu begitu. Kita pernah ditolak sama bank yang katanya syariat gitu. Ya bank konvensional lebih-lebih nolak lagi kan begitu. Kita miskin gak punya jaminan, apa dia mau minjemin. Kita datang ke ustad malah diomelin riba kata. Ustad ngomelin doang riba, nolongin kagak kan. Kan begitu, memang agak dilematis nih masalahnya nih begitu. Kita sangat senang sekali kalau kemudian ada beberapa pihak swasta begitu, lembaga swasta yang mendirikan apa mungkin embel-embelnya nggak usah pakai syariat kalau memang dinilai agak eksklusif gitu ya. Taruh aja lah namanya bank bersama misalnya. Dikumpulin orang-orang kaya begitu dengan semangat yang sama menghilangkan kemiskinan kan begitu, membuat mensejahterakan masyarakat pada umumnya, kita mengcover nih semua orang-orang yang butuh dana. Lalu dialihkan itu utang piutang jadi misalnya jadi mudorobah misalnya. Jadi apa namanya, kalau memang dia utang buat usaha, kita jadiin mudorobah. Kita namanya mudorobah itu apa namanya, kerjasama kan gitu. Kalau memang butuh untuk kendaraan rumah, ya kita beliin cash. Lalu dia ngutang ke kita, kita nih kita punya lembaga. Kan begitu, enaknya begitu. Kalau memang ada, kalau kita punya semangat yang sama. Jangan akhirnya orang kecil disalahin mulu, diriba-ribain mulu, tapi gak dikasih solusi. Dia bingung ya. Ya jangan untuk urusan yang besar, kayak model lahiran lah gitu ya. Untuk urusan kecil aja, yang kayak bayar bulanan sekolah begitu. Itu kan orang banyak kesusahan gitu. Dan tidak ada yang bisa menjangkau. Mau minjem ke orang kaya, takut ditolak duluan. Yang menggapai siapa akhirnya? Ya bank keliling itu kan. Itu emang dilematis gitu. Makanya kata Nabi Muhammad, saya lebih senang orang muslim yang kaya dibanding orang muslim yang lemah. Kaya dalam arti yang lebih luas. Ya kaya ekonominya juga, sehat badannya juga, mentalnya juga sehat kan begitu. Nah, jadi maksudnya dalam hal ini tidak bisa kemudian kita bekerja sendirian. Mau kita bilang riba haram, kita sepakat itu. Cuman aplikasi di lapangan tuh itu butuh semacam apa namanya kesadaran akan ekonomi yang tidak merata gitu. Jadi subsidi, orang kaya mensubsidi orang miskin. Dan seterusnya. Thumma riba la yahrumu illa fi dhahabi wal fiddati wal mad'umat. Dan yang namanya riba dalam jual beli ini, la yahrum itu tidak diharamkan, illa fi dhahabi, kecuali dalam tukar menukar emas, wal fiddati dan perak, wal mad'umat dan juga makanan. Jadi kita ulang bahwa yang namanya qaul syafi'i yang jadid, seluruh jenis makanan masuk dalam kategori barang ribawi. Baik dia makanan pokok atau bukan. Baik dia makanan pendamping atau makanan yang iseng-iseng doang. Baik dia itu ditimbang atau ditakar atau apapun lah jual belinya, semuanya masuk dalam kategori ribawi kalau dia bagian daripada mat'umat. ya. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i, mad'umat yang dimaksud itu adalah hanya makanan pokok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi'u dhahabu la tabi'u dhahaba bidhahabi, janganlah jual itu emas dengan emas, walal wariki bil warik, perak dengan perak, walal burru bil burri, albur itu gandum, wala albur itu biji gandum, wala syairu bis syairi, dan janganlah jual syair, syair itu jelai, bis syairi bisa sama artinya, syair dengan bur itu mirip-mirip, wala tamru bit tamri, janganlah jual kurma dengan kurma, walal milha bil milhi, garam dengan garam, illa sawa'an bisawa'in, kecuali dengan nilai yang sama. Sawa'an bisawa'in, ainan bi'ainin, ainan bi'ainin itu barangnya ketemu barang, jadi enggak boleh ada yang ditangguhkan. Ainan bi'ainin, yadan biyadin, langsung taqabud. Yadan biyadin itu langsung taqabud, saling serah terima. Wala syairi bisyairi, yadan biyadin, walakin bi'u dhahaba bil warik, akan tetapi juallah emas dengan perak, wal wariqa bidhahabi, perak dengan emas, wal burra bisyair, gandum dengan jelai, wasyairu bil bur, dan jelai dengan gandum, wat tamr bil milh, kurma dengan garam, wal milha bit tamri, garam dengan kurma, kaifa syi'tu. Jadi maksudnya kalau beda jenis jual bagaimana aja enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau sama jenis. Maka sama jenis itu harus pertama mumatsalah, yang kedua halan, tadi apa namanya, ainan bi'ainin, enggak boleh diutangin, yadan biyadin, dan langsung diserah terimakan. Mana tadi? Tapi kalau beda jenis, fabi'u wal milhu kaifa syi'tum, bagaimana terserah ente aja jual. Kalau beda jenis, faman zada aw istazada faqad arba, siapa yang nambah atau minta ditambah, faqad arba, maka dia telah melakukan apa namanya, mendapat kelebihan. Kelebihan maksudnya kelebihan daripada keuntungan jual beli tadi jual beli ribawi, telah melakukan riba. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, fadallal haditsu, hadis ini menunjukkan ala ma dzakarahu syaikhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, fi bai'i dzahabi bil dzahabi, yaitu jual beli emas dengan emas, wal fiddati bil fiddah, termasuk emas dengan emas, emas batangan, maka emas perhiasan. Emas kita ini yang perhiasan ditukar sama emas batu, ya itu juga sama, itu bagian daripada hal yang diharamkan. Fi bai'i dzahabi bil dzahabi wal fiddati bil fiddati min ma pana min ishtirati tamatsuli. Jadi hadis ini menunjukkan, jadi dalil sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, min ishtirati tamatsuli, pada apa namanya, menunjukkan bahwa dalam jual tersebut ada syarat at-tamatsul, kesamaan nilai, wal hululi, dan juga syarat hulul, cash, seketika itu enggak boleh ngutang gitu, wal qabdu, dan harus seketika, maksudnya harus diserah terimakan langsung, fil majlisi, di dalam majlis. Jadi tiga syarat jual beli barang ribawi begitu ya. Pertama apa namanya, berarti kalau orang utang beras boleh, ya boleh, enggak apa-apa. Kan beras mah bukan nama beras. Beras pakai duit. Kalau pakai duit mah kapan aja boleh. Bagaimana aja terserah. Ini kan yang enggak boleh, kalau beras-beras, emas-emas, perak-perak. Maka kalau jenisnya sama harus tiga syaratnya. Dan tiga-tiga ini harus terjadi di majelis, di waktu akad ketika itu. Pertama-tama sul nilainya sama, al-hulul, enggak boleh diutangin, bayarnya enggak boleh ditangguhkan. Yang ketiga taqabud, langsung diserah terimakan gitu. Wa kama tushtu fil majlis, wa kama tushtaratu hadhihi sara, sebagaimana disyaratkan tiga syarat ini, fi dhahabi wal fiddati, dalam jual beli perak emas dan perak, kadzalika tushtarat fil mutamatsilati minal at'imah, begitu juga disyaratkan, fil mutamatsilati, dalam hal-hal yang setara atau sama, minal atimah daripada makanan. itu fayushtaratu fi bai'il qumhi bil qumhi, maka disyaratkan dalam jual beli gandum dengan gandum wanahwihi atau sejenisnya at-tamasul, yaitu nilainya sama. Kalau jual gandumnya setengah liter, ya tukernya maka yang setengah liter. Kalau jualnya 7 liter, ganti dengan yang 7 liter gitu. Kamuddin bimuddin, seperti satu mud, ya bayar maka satu mud begitu. Ah, itu Ustaz Maulana, bank syariat yang menjual produk beli emas dalam apa namanya, dalam masalah fikih memang agak kalau kita pakai fikih klasik begitu ya, apalagi kalau kita tanya ke satu pesantren, itu bermasalah dari dua sisi. Pertama, emas itu barang ribawi. Barang ribawi itu alat tukar. Alat tukar itu tidak boleh dicicil. Itu yang pertama. Kalau kita mengikuti klasik ya, fikih klasik sebagaimana disebutkan dalam hal ini, yaitu bahwa nilai emas, ya emas itu adalah barang ribawi dan dia alat tukar, maka nggak boleh dijual beli cicil. Dan yang kedua, ada beberapa orang yang sudah beli emas melalui sistem kayak gitu tuh di bank syariat, kemudian dia jual lagi, dia jualnya entah ke bank yang sama atau ke orang, dan itu disediakan tuh ada fiturnya kan begitu. Nah, kalau yang kedua ini memang opsional, artinya nggak semua orang lakuin. Ini juga sama nih, ini sesuai dengan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, jangan jual kecuali barang yang sudah engkau pegang. Dia masa belum megang udah jual duluan kan begitu. Jadi begitu. Itu versi ulama klasik, ulama pesantren begitu, yang memang megang kitab-kitab kuning begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada ulama kontemporer, dalam hal ini Dewan Syariat Nasional lah, tokohnya Dr. Oni, kalau antum pernah dengar nama itu, Dr. Oni Syahrani, beliau seperti apa istilahnya, standman-nya Dewan Syariat begitu. Jadi orang yang berdiri sebagai Dewan Syariat Nasional mengatakan emas boleh dijual belikan secara cicilan, karena emas tidak lagi kita pakai sebagai alat tukar. Jadi alat tukar kita bukan emas, alat tukar kita rupiah, dan rupiahnya udah nggak punya underlying emas lagi kan gitu. Dan semua orang tahu itu, semua orang tahu itu bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu sudah tidak lagi punya underlying gold, underlyingnya udah nggak ada, emas sudah nggak ada. Itu alat tukar yang sah. Emas sudah tidak lagi sebagai alat tukar, jadi emas itu berposisi sebagai komoditi, barang dagangan. Karena emas sebagai barang dagangan, maka biarkan itu dijual beli sebagaimana kita suka. Mau dicicil ya silahkan, mau diutangin ya silahkan. Bahkan kalau kita merujuk kepada fatwa ini, fatwa Dewan Syariat Nasional yang mengatakan emas sebagai komoditi, emas juga bisa jadi barang gadaian. Kan gitu, kalau dalam fikih klasik kan nggak boleh. Barang yang nggak boleh diutangin begitu ya, tidak boleh dijadikan agunan gadai. Tapi merujuk pada fatwa Dewan Syariat bahwa emas itu tidak lagi sebagai alat tukar, tapi sebagai komoditi. Karena dia komoditi, maka kita nggak ada masalah tuh beli emas nikil gitu. Dan memang takif itu adjustment atau taksil ya. Kalau bahasa orang fikihnya taksil, mengambil istinbat bahwa emas yang dilarang adalah emas alat tukar, memang banyak disebutkan oleh ulama, termasuk Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin itu nyebut begitu, bahwa emas dalam hal ini adalah emas ats-tsamaniyah, emas yang dilarang nih, yang dilarang begini nih, yang dilarang apa namanya ngutang, ini emas ats-tsamaniyah, emas yang sifatnya sebagai nilai uang, nilai mata uang, alat tukar gitu. Makanya itu kemudian ulama kontemporer banyak yang seperti itu. Walaupun pendapat itu kan juga banyak ditentang, artinya pendapat emas sebagai membedakan emas dalam hadis itu sebagai alat tukar atau bukan alat tukar, justru beberapa ulama memutlakan pokoknya emas saja gitu. Gitu. Fa yashtaru apa namanya fi bai'il kumhi bil kumhi wa nahwi at-tamatsul kamu wal hulul fala yajuzu ta'jil. Jadi al-hulul itu langsung seketika. Fala yajuzu ta'jil, tidak boleh ditangguhkan. Wa taqabut fil majlis, dan juga langsung serah terima di majlis. Wallahu wallahu alam. Tapi kalau apa namanya jual belinya beda, emas dengan perak itu nilainya kapan nilainya terserah, cuman kan harus taqabud. Harus taqabud dan enggak boleh ngutang. Jadi kalau nilainya sama, tiga syaratnya, kalau nilainya sama. Kalau barangnya sama, tiga, nilainya sama, hulul, langsung enggak boleh diutangin dan taqabud langsung serah terima. Tapi kalau nilai barangnya beda, emas pakai jagung, jagung pakai perak, syaratnya dua. Hulul wa taqabud. Walaupun tidak nilainya enggak sama enggak apa-apa. Yang penting taqabud langsung serah terima dan apa? Dan cash gitu ya. Nah, itu yang tidak terjadi di bank. Kalau kita ngikutin emas dalam arti bahwa dia alat tukar, tapi kan yang di bank itu kata Dewan Syariat Nasional dia adalah sebagai komoditi, maka karena dia komoditi maka dia tidak terikat hukum barang ribawi gitu. Kalau kemudian Syekh Abi Syuja mengatakan wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu, jadi riba jual belinya udah sampai situ doang. Tapi nanti ada pembahasan lagi tuh riba jual beli ditambahin nih di teks Abi Syuja yang selanjutnya, wa yajuzu bai'uz zahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Nah, kalau kita turun ke bawah tuh lihat boleh jual beli emas dengan perak mutafadilan, berlebih nilainya berbeda naqdan, tapi harus naqdan. Wa kadzal mad'umat. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa barang ribawi boleh jual belinya dengan nilai lebih, tapi syaratnya dia tidak boleh satu jenis gitu. Saya enggak tahu nih kenapa Syekh Abi Syuja nyelipin ini nih. Wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu, karena di Raudhatul Thalibin juga kagak begini. Ini nyelipin dan janganlah kalian jual beli. Kan tadi lagi ngomongin riba itu ada pada emas, perak dan makanan. Dan maka itu janganlah jual emas dengan emas dan seterusnya. Kemudian juga janganlah jual mabta'ahu hatta yakbidahu, apa yang dia beli. Jadi jangan kalian jual sesuatu yang kalian sudah beli hatta yakbidahu, sampai kalian megang gitu. Takdirul kalam. Arti dari perkataan Imam Abi Syekh Abi Syuja, wala yajuzu bai'ul ladzi ibta'ahu hatta yakbidahu, janganlah seseorang menjual barang ibta'ahu yang dia sudah beli sebelumnya hatta yakbidahu, sampai dia pegang itu barang. Saya Pak Iwan jual HP. Ustaz, HP ini bagus, mau beli gak? Gitu. Saya kebetulan orang kaya, misalnya. Kan ada orang kaya tuh yang jual, yang beli kagak mikir. Asal aja ngeluarin duit gitu. Pak Iwan nawarin, Ustaz, ada HP nih bagus. Oh iya, bagus. Berapa? 2 juta. Saya beli dah tuh, ini 2 juta Pak Iwan. Saya transfer duitnya, 2 juta. Ustaz, ini HP-nya kapan mau diambil? Udah pegang dulu dah. Nah gitu. Saya beli HP dari Pak Iwan, tapi HP-nya tuh belum saya pegang. Gitu. Udah Pak Iwan pegang aja deh, ntar saya ambil kapan-kapan gitu. Namanya orang kaya kan gitu. Duit keluar aja, dia barang kagak pegang, menyantai aja gitu. Udah biarin Pak Iwan megang tuh HP lama-lama. Kepikiran saya tuh udah. Gue masih punya HP tuh. Yang megang Pak Iwan. Nah, Pak Iwan, HP saya mau beli gak? Ah gitu. Jadi HP-nya di Pak Iwan, tapi nyuruh Pak Iwan beli. Dia belum megang, saya belum megang. Nah, itu kata Nabi Muhammad, jangan jual barang yang kalian belum pegang. Gitu. Ente beli barang, pegang dulu tuh barang, baru ente jual lagi. Jadi jangan barang belum ente pegang, ente udah diumumin, dijual. Dan itu dilarang dalam syariat, baik jualnya kepada orang yang jual sebelumnya, atau kepada orang lain. Gitu. Wala yajuzu bai'ul ladzi ibta'ahu hatta yakbidahu, jangan, dia tidak boleh menjual sesuatu yang dia beli sebelumnya hatta yakbidahu, sampai yang dulu tuh barangnya. Sawa'un kana iqaran, baik itu berupa iqar tuh rumah, dicontohkan sebagai rumah tuh karena biasa begitu ya. Rumah kan sesuatu yang sulit untuk dipindah tangankan. Wa au ghairahu, atau selain rumah. Jadi intinya bukan rumah apa, bukan bisa diserah terima apa enggak. Pokoknya semua barang kalau ente beli harus pegang dulu. Dia barang yang enggak bisa diserah terimakan, atau bendanya kalau bisa diserah terimakan baru dijual lagi. Iqaran au ghairahu, atau selain iqar. Adzina fihi al-bai'u amla. Baik itu diizinkan oleh si penjual yang pertama amla atau tidak diizinkan. Pokoknya enggak boleh kalau belum megang. Wa sawa'un atal mushtariyu samana amla, baik si pembeli itu udah ngasih harga atau belum. Wa hujjatu dzalika, dan dalil ini, dalil keharaman jual sesuatu yang dia beli. Kayak dropship. Dropship itu mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip, tapi dropship itu seperti istisna ya. Ada semacam pengecualian. Karena dropship itu seperti orang, ya pendekatannya baik salam bisa, pendekatannya istisna juga bisa. Nanti kita bahas. Nanti kita iya mirip-mirip seperti dropship sebenarnya begitu ya. Tapi langsung di apa namanya kalau dropship itu ada pendekatan baik salam. Karena yang dijual oleh penjual itu bukan barang tapi spesifikasi. Itu yang membedakan dropship dengan baik Malaysia Inzak ini. Baik malah jual beli yang belum dipegang. Kalau jual beli yang dipegang tuh dia jual barang yang benar-benar barang dia, sudah ditentukan barangnya. Sedangkan dropship itu lebih kepada menjual spesifikasi yang itu masuk kategorinya baik salam atau baik istisna begitu. Kan ya. Kalau baik ini adalah barangnya udah ditentuin. Barangnya tuh ya yang dipegang sama itu gitu. Marwahu hujjatu dzalik, dan yang dalilnya wa hujjatu dzalik marwah Hakim bin Hizam, yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam bizayil manqubati, dengan zai yang ada titiknya Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ku berkata ya Rasul, inni abta'u hadhil buyu', saya membeli barang-barang ini nih, hadhil buyu, barang yang dijual ini, fama yahillu li wa ma yahrumu alai. Gitu. Jadi siapa? Iya, kalau dropship bisa pendekatan simsar, bisa pendekatan baik salam juga, bisa pendekatan akad ijarah gitu ya. Jadi ngasih pendekatan dropship tuh banyak kalau sekarang modelnya. Tapi kalau yang disebut ini tuh memang barangnya sudah ditentukan. Karena kalau dropship itu kan mereka tidak menjual barang. Tapi memberikan spesifikasi lebih dekat ke baik salam gitu. Atau bisa juga simsar. Dia jadi si apa namanya orang yang diizinkan oleh pembeli. Tapi kalau baik Malaysia Indak tuh memang barangnya tuh dadin. Karena kalau kita melihat hadisnya tuh kan. Sahabat Hakim bin Hizam ini. Beliau bilang ya Rasul, saya beli barang dagangan ini nih, gitu. Yang halal apa, yang haram apa? Kata Nabi Muhammad. Jadi memang barangnya udah spesifik banget, udah ditentuin banget gitu. Apa kemudian kata Nabi Muhammad, apa yang apa kata beliau, apa yang halal bagi itu dan apa yang haram bagiku dari barang dagangan. Kata Nabi Muhammad, ibn akhi, wahai sepupu, ibn akhi itu berarti sepupu ya, wahai sepupuku. La tabi'anna ya ibn akhi itu ponakan gitu ya. Wahai ponakanku, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu, janganlah kalian jual sesuatu ilm hatta taqbidahu, sampai kalian pegang. Jadi maksud Nabi Muhammad, ente kalau mau jual ambil dulu barangnya baru ente jual itu. Nah hadis ini nih kemudian banyak digebyar, bukan digebyar, dimutlakan oleh beberapa teman dan kerabat kita untuk mengharamkan dropship. Memang mirip-mirip tuh begitu. Memang mirip-mirip. Maka itu dalam muamalat itu lebih kepada nyari pendekatan yang memberikan solusi gitu. Yang memberikan solusi. Kalau itu iya kan, selama solusi itu masih ada jalannya. Dan baik salam itu dilegalkan, simsar itu dilegalkan, akad ijarah itu juga itu juga dilegalkan. Jadi selama ada jalan yang mungkin melegalkan itu, ambil itu, jangan kemudian diharamin kalau mau amal kan begitu. Sama sebagaimana kemarin kita ngomongin jual beli kotoran, padahal kotorannya itu dibutuhkan karena dia punya manfaat. Kalau kita pakai satu jalan bahwa itu haram, yaudah beres haram. Cuman kan nggak ngasih solusi. makanya dicariin akal biar biar bagaimana nih manfaatnya bisa kan begitu. Gimana nah kuliah di jual beli hak pakainya. Karena nilai najis enggak ada nilainya, ngapain beli barang najis kan begitu. Tapi yang kita beli adalah hak pakainya, naklul yaji, ai naklut tasarruf gitu. Jadi kalau muamalah itu memang seperti itu yang saya pelajari misalnya. Yang saya pelajari itu seperti itu, lebih banyak memberikan apa istilahnya nyari jalan selama jalan itu bukan jalan yang diharamkan kan begitu. Maka itu ditakwil oleh ulama bahwa hadis ini barangnya memang sudah ditentuin barangnya. La tabi anna syai'an hatta taqbidahu. Qala al-Baihaqi wa Imam al-Baihaqi mengatakan isnadu hasan. Sanadnya hasan muttasil dan bersambung. Wa fihi ahaditsun ukhra. Dan dalam masalah ini banyak hadis-hadis yang lain. Banyak hadis yang lain yang maknanya semakna, yang isinya semakna dengan hadis ini. Wa dzakarat ulama ulahu illataini. Dan ulama kemudian menyebutkan untuk ini, bukan untuk hadis ya, menyebutkan dua ilah. Ini dua ilah nih maksudnya dua sebab kenapa dilarang jual beli barang yang enggak dipegang itu. Bukan ilah hadis ilahnya, bukan ilah cacat hadis, bukan. Tapi maksudnya wadzakarul ulama, dan ulama menyebut lahu untuk haramnya jual beli barang yang belum dipegang. Illataini, yaitu dua sebab. Apa sebabnya? Ihdahuma, yang pertama, du'ful milki. Kalau jual beli barang yang belum pegang, kepemilikan kita itu lemah. Ya, seperti barang yang digosok itu artinya. Jadi kepemilikan kita lemah. Karena kepemilikan kita lemah, maka jual belinya dilarang. Kenapa dilarang? Nanti ujungnya itu akan terdapat semacam resiko yang kebingungan. Resiko kebingungan. Bingung tentang resiko barang tuh jatuhnya sama siapa. Gitu. Bidalil, dengan dalil annal bai'a yanfasikh bitalafil mabi. Bahwa jual belinya itu yanfasikh, rusak, bitalafil mabi, kalau barang dagangannya juga rusak. Barang dagangnya rusak atau hilang, jual belinya jadi hilang. Maksudnya begini. Tadi kan saya contohin Pak Iwan. Pak Iwan jual HP, saya beli tuh HP. Cuman HP-nya saya entar-entarin gitu. Saya bilang, Pak Iwan, gitu, beli lagi dah HP saya. Kata Pak Iwan, yaudah saya beli lagi nih. Padahal saya belum megang tuh HP-nya. Amalan Pak beli. Ternyata udah dibeli, HP-nya rusak. Karena HP-nya rusak, sejatinya dalam hal jual beli, HP rusak tuh ya udah sama Pak Iwan. Ya, Pak Iwan yang beli, udah itu urusan ente. Tapi dalam hal jual beli barang yang belum dipegang, kalau itu rusak, tanggung jawabnya bukan pembeli, tapi kita atau si penjual. Maka duitnya harus dibalikin. Kenapa? Dhaful milki, miliknya tuh lemah begitu. Kepemilikannya lemah, maka ya saya balikin lagi nih akhir begitu. Jadi memang dalam kitab-kitab Syafi'i, jual beli barang yang belum dipegang, kalau barangnya rusak, itu jual belinya yang rusak. Bukan tanggung jawab kepada pembeli, tapi jual belinya yang rusak. Dhaful milki. Al-illah tsaniyah, kemudian ilah yang kedua, tawalid dhamanaini. Nah, ini yang tadi saya sebut nih. Resiko yang kebingungan. Tawalid dhamanaini 'ala syai'in wahidin fi zamanin wahid. Yaitu tatabu'ud dhaman, tanggung jawab yang dhamannya tatabu'. Tatabu' itu apa namanya? Ada tanggung jawab dalam tanggung jawab. Ala syai'in, untuk satu barang, fi zamanin wahid, di satu waktu. Fa innahu law sahha bai'u, kalau seandainya jual belinya sah, lakana madmunan lil mushtari wa madmunan alaihi, maka barang tersebut madmunan lil mushtari, itu jadi tanggungan bagi pembeli, bagi penjual untuk pembeli. Wa madmunan alaihi, tapi juga ditanggung oleh, jadi yang nanggung itu jadi dua orang. Pembeli nanggung juga, penjual juga nanggung juga. Penjual nanggung karena dia barang dia kan gitu. Pembeli nanggung karena dia yang beli gitu. Ketika dia beli kan jadi tanggungan dia. Tapi barangnya tuh sejatinya ini barang ditanggung oleh penjual, cuman barangnya berdia, kan jadi bingung tuh yang nanggung siapa. Wa yalzamu aidan ayyakuna al-mabi'u mamlukan li syakhsain. Akhirnya itu juga mengharuskan bahwa barang dagangan ini memerlukan dimiliki lisyakhsa ini oleh dua orang fi zamanin wahid dalam satu waktu. Kadza qalu, begitu yang dikatakan oleh banyak ulama yang mengharamkan. Wala farqa baina bai'ihi li ghairil bai'i aw li bai', dan tidak ada bedanya apakah barang ini dijual li bai' kepada yang jual duluan, itu dijual kepada Pak Iwan lagi atau kepada selain yang jual duluan. Li umumil khabari, karena umumnya hadis Nabi Muhammad dalam larangan tersebut umum, tidak dibedakan jualan ke siapa. Wa kama la yajuzul bai'ul mabi'i qabla qabdih, sebagaimana juga tidak boleh jual barang dagangan sebelum dia pegang. La yajuzu ghairuhu minal mu'awadat, juga tidak boleh dalam hal ini minal mu'awadat, dalam hal transaksi tukar menukar yang lain. Kaja'alihi sadaqat, seperti menjadikan dia mahar. Maharnya dia belum pernah megang, tapi saya punya tuh emas dipegang sama Haji Fulan. Ah, saya japeh, saya nikahkan Fulan bin, saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mahar emas yang dipegang sama Haji Fulan. Ah, itu kan akad mu'awadat tuh, ngasih mahar kan mu'awadat dengan nikah. Itu nggak boleh kalau barangnya belum dia pegang. Jadi maksudnya jual belinya nggak boleh, termasuk transaksi-transaksi yang sifatnya tukar menukar. Itu pun tidak boleh kalau barangnya belum dipegang. Seperti menjadikannya sodakon, yaitu mahar au ujrotan atau ujroh, gitu ya. Ntar upah lu tuh lu dapat HP, emang HP-nya mono, gitu. Pak Ju udah pernah megang? Ya belum, cuman gue pahit. Auro sumalin, atau jadiin modal dagang. Ro sumalin salamin au sulhin. Jadi modal dagang salam, modal dagang be salam usulhin atau sulhin. Modal dagang salam tuh maksudnya apa namanya? Be salam ya. Apa gimana nih? Kadza la yajuzu hibatuhu wa ijaratu wa rahnu, begitu juga tidak boleh. Aw ra'su malin salamin aw sulhin. Ini yang aneh, teksnya yang bingung. Atau jadi modal jual beli salam. Jadi modal barang jual beli salam. Kalau harus dipegang dulu jual beli salam, ya enggak jadi jual beli salam akhirnya. jual beli salam. Wa kadza, begitu juga yajuzu hibatuhu, boleh itu enggak boleh dikasih kalau orang belum megang. Wa ijaratuhu, dan juga ijarah. Tapi kan ada namanya al-hiwalah. Ada pendekatan al-hiwalah. Nantilah kapan waktu kita ketemu nih bab al-hiwalah. Tidak boleh juga ngasih barang yang belum dipegang, ijarah tuh nyewain barang yang belum dipegang, warohnu atau menjadikan barang gadai, begitu. Naam, tanggungnya satu baris lagi. Naam yasaitaku alal asah. Betul, akan tetapi boleh membebaskan budak yang belum dia pegang, belum alal asah menurut pendapat yang sahih. Li kuwatil adki, karena kuatnya pembebasan. Wa kadzalikal istilat, begitu juga al istilat, yaitu barang yang qabla yastalimaha minal ba'i. Al istilatu ayyashtari jariyatan wa lam yatasallamaha minal ba'i thumma wati'aha al mushtari qabla ayyatasallama minal ba'i. Istilat itu kan membuat budak jadi mautu'ah, menggauli budak. Emang bisa menggauli kalau belum? Wallahu ta'ala. Ini insyaallah nih bagian ini besok nih. Wa amma waqfuhu insyaallah di pertemuan besok, dan beberapa teksnya itu belum kita bahas. Apakah betul kemudian ra'su mali salam itu tidak boleh untuk barang yang belum dipegang. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut pertemuan akan datang. Insyaallah besok hari kita lanjutkan. Mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini, baik rekaman atau juga live, bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, juga Instagram. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.